Mas Mayat boleh goyang ya. Aduh, aku langit sudah. Baju langit sudah. Buat owner cabe community 2017 BNM Blora Jawa Tengah Indonesia. Ada anak lanang audio professional sound system juga ready bersama Riga Husote. Siapa dia bro? Jihad Audi New Monica. Selamat malam semuanya. Halo Blora. Blora. Duwe bojo Senang moreno mengane kudu tak bojoku pancen. Terima kasih. Mata gelapku menyanyi yang dilupakan, kasih sayangnya yang diabaikan. Di sini aku masih berdiri, di sini aku tetap menyanyi menjana. Sela, ada satu cilok. Kasih aku Amit sewu, amit sewu.

baca kangen bareng-bareng di sini. Ada enggak? Oh, kuat.